Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد صدرku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bacakan penjelasan dari beliau rahimahullah terkait dengan rincian permasalahan niat di dalam wudu. Sudah kita jelaskan apa yang beliau sampaikan dan dalil-dalil yang ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita coba membaca rincian-rincian yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata muallif, mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau rahmat. Wa yundab an yusammillah ta'ala, dan disunnahkan orang yang hendak berwudu yusammillah, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bismillah. Hal ini, ma'asyiral muslimin, disebutkan di sini dalilnya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dengan isnad yang jayyid dari Anas radhiyallahu taala anhu qol talaba ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Satu ketika, kata Anas Ibnu Malik, sebagian dari sahabat Nabi meminta air wudu, air yang digunakan untuk berwudu, mereka hendak bersuci. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, hal ma'a ahadin minkum ma', apakah ada di antara kalian yang memiliki air? Ini pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadha yadahu fil ma, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dalam air. Wa yaqul, lalu beliau pun bersabda, tawaddu bismillah. Itu yang dikatakan oleh Nabi, tawaddu bismillah, berwudulah kalian bismillah. Maksudnya, kata beliau, ai qailina dzalika inda al-ibtida, ya tawaddu bismillah. Yang dimaksud dengan tawaddu bismillah, berwudulah kalian bismillah, dan mulailah wudu kalian dengan bismillah. Lalu apa yang terjadi? Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an berkata, faraitul ma yakhruj min baini asabi'ih, maka aku pun melihat saat itu air keluar di antara jari-jemari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tawaddu min indi akhirihim, sampai semua sahabat yang hadir pada saat itu melaksanakan wudu dengan sempurna. Qila li Anas, maka dikatakan kepada Anas bin Malik, kam tarahum, berapa jumlah mereka pada hari itu yang berwudu dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas bin Malik berkata, nahwan min sab'in, kurang lebih sekitar 70 orang. Ini di antara mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tetapi yang ingin kita garis bawahi adalah sabda beliau, tawaddu'u bismillah. Berwudu'lah kalian dan bacalah bismillah ketika kalian akan memulai wudu'. Dan para ulama Syafi'iyah atau para ulama berdalil dengan riwayat yang lain, misalnya riwayat hadis, walaupun lagi-lagi hadisnya diperdebatkan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, wa fi riwayat fahuwa ajzam, wa fi riwayat fahuwa abtar. Bahwa setiap amal perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus, ya, terputus dari keberkahan. Ini poin yang pertama setelah berniat, ya, an yusammi Allah Ta'ala, yaitu mengucapkan bismillah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan, wa an yughassila kaffayhi thalathan, dan setelah membaca bismillah, ya, maka hendaknya orang yang berwudu mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Ini tentunya mencuci yang sifatnya sunnah, ya, yaitu mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Utsman ibni Affan radhiyallahu taala an, ketika menjelaskan sifat wudu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana sudah kita bacakan di awal hadis yang cukup panjang, ya, dari Humran maula Utsman ibni Affan, bahwasanya Utsman ibni Affan meminta wudu'an minal ma, yaitu air untuk berwudu. Kemudian beliau mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau contohkan adalah beliau mencuci, membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Lalu dikatakan di sini, begitupun dikuatkan dengan riwayat yang lain, dikatakan di sini, wa amkanal ifragu alaihima minal ina, dan yang bagus itu, ya, bukan kita masukkan tangan kita, tetapi kita tuangkan air yang ada di dalam bejana, atau kalau sekarang alhamdulillah sudah ada keran air, jadi bukan tangan kita yang dimasukkan ke dalam bejana, apalagi dalam kondisi misalnya bangun dari tidur, atau dalam kondisi kita ragu apakah di tangan kita ada najis ataupun tidak ada najis. Oleh karenanya yang utama adalah menuangkan air yang ada di gayung, atau menuangkan sedikit air yang ada di ember untuk mencuci tangan kita sebanyak berapa? 3 kali. Diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, waqad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Zaid pernah ditanya tentang wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fada'a bitawrin min ma', maka beliau pun meminta air. Ya, taur adalah sejenis ina. Ina itu bejana. Fada'a bitaurin min ma. Maka beliau meminta air, sejumlah air, ya, di dalam sebuah bejana. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Zaid, sahabat Nabi, ya, yang bermimpi diajarkan azan, Abdullah ibn Zaid, fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mencontohkan di hadapan para tabi'in bagaimana wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadihi minat tawr. Ini yang tadi kita jelaskan, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zaid, beliau tuangkan dari bejana tersebut air ke atas tangannya. Jadi dituangkan. Jadi ketika kita membasuh tangan kita sebagai sesuatu yang sunnah, jadi ada membasuh telapak tangan, ada membasuh tangan sampai siku. Tentunya itu berbeda. Yang satu hukumnya sunnah, adapun yang lain hukumnya adalah wajib. Merupakan fardu min furudil wudu. Di antara perkara yang wajib dilaksanakan saat berwudu. Tetapi membasuh tangan, telapak tangan ini sunnah. Dan cara yang paling bagus, sebagaimana hadis Abdullah ibn Zaid, bukan tangan kita yang dimasukkan ke dalam bejana, Tetapi yang paling bagus adalah kita ciduk sebagian air atau kita tuangkan sebagian dari air, lalu kita membasuh tangan kita sebanyak 3 kali. Hadisnya tadi sudah kita bacakan ya, hadis Abdullah ibni Zaid radhiyallahu taala an. Fa'akfa'a ala yadihi minat taur. Maka Abdullah mencontohkan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan cara menuangkan sebagian air ya. Faghassala yadayhi thalatha. Kemudian beliau pun membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina. Maka ketika sudah bersih dicuci sebanyak 3 kali barulah beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Jadi cucian yang pertama tidak langsung dimasukkan ke dalam bejana, tapi diambil, diciduk kalau ada gayung, atau dinyalakan pakai keran, atau dituangkan sedikit ke tangan untuk mencuci kedua telapak tangan sebanyak berapa? 3 kali. Ini berarti poinnya ya. Yang pertama adalah membaca bismillah. Ini kita sudah aplikasinya, membaca bismillah. Yang kedua apa tadi? An yughassil kaffaihi thalatha. Ya, maka seorang yang berwudu yang harus dia lakukan adalah membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Dan cara yang paling bagus adalah berdasarkan hadis Abdullah ibn Zaid, tidak langsung memasukkan tangan kita ke dalam bejana tetapi menuangkannya. Atau kalau sekarang sudah ada apa air keran ya, itu sangat membantu sekali kita melaksanakan ibadah wudu. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, wal afdalu an yufrag minal ina alaihima. Yang paling utama adalah air yang ada di dalam bejana dituangkan ke atas tangan. Wa fi hali adamil imkanil ifrag minal ina yadkhuluhuma fihi idza kanata tahiratain. Lalu bagaimana kalau seandainya misalnya embernya besar? Tidak mungkin kita tuangkan seperti itu. Kata beliau, boleh saja dimasukkan ke dalam bejana, tetapi dengan syarat dia memasukkan kedua tangannya dalam kondisi bersih dari najis. Apalagi air yang sedikit, kaidahnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, idza kanal ma'u kullatain ya lam yahmilil khabas. Apabila air itu sudah 2 kulah tidak akan menjadi najis. Kecuali ada tagoyur. Tagoyur itu perubahan satu dari 3 sifat, baik itu warna, rasa, dan bau. Ya, warna, rasa, dan bau. Tetapi kalau tidak ada perubahan, air yang banyak, yang jumlahnya di atas 2 kulah, maka dia tidak menjadi najis. Bahkan, kalaupun najis jatuh ke dalamnya. Tetapi berbeda dengan air yang sedikit. Air yang jumlahnya tidak sampai 2 kulah. Ya, menurut jumhurul ulama, bimujarradi, dengan sekedar najis jatuh ke dalamnya, airnya berubah statusnya menjadi apa? Menjadi air yang najis. Dan itu mafhum pemahaman yang muncul dari sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila air sudah 2 kulah maka dia tidak menjadi najis ya. Walaupun masalah ini sebagaimana sudah kita singgung di pertemuan yang lalu adalah masalah mukhtalafun fihi bainal a'immah, adalah perkara yang khilaf diperdebatkan di kalangan para imam. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fa idza kanata, apabila kedua tangan tersebut mutanajjisataini fala yadkhuluhuma fil ina. Tetapi kalau kedua tangan ini najis ya, apalagi air yang kita pakai berwudu sedikit, maka jangan dimasukkan ke dalam bejana. Illa idza kanal ma'u katsir. Kecuali kalau air yang ingin dipakai untuk berwudu banyak, tidak masalah langsung dicelupkan tangan kita yang najis. Wa ma alaihima minan najasati la yughayyiruhu. Karena kalau airnya banyak, walaupun di tangan kita ada najis, dia tidak akan berpengaruh terhadap kondisi air. Ini kaitan dengan masalah apa? Membasuh kedua telapak tangan ya di dalam wudu. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya, fa in taraka at-tasmiyata 'amdan aw sahwan ata biha fi athna'ihi. Apabila seorang yang berwudu meninggalkan at-tasmiyah yaitu membaca bismillah amdan, baik dengan sengaja, au sahwan atau lupa, atabiha fi athnaihi. Tidak masalah kalaupun dia ingin membacanya di tengah-tengah wudu. Ya. Ini kita tidak apa namanya di sini Profesor Dr. Mustafa Dip pun tidak mendatangkan dalilnya terkait dengan permasalahan ini. Tetapi barangkali wallahu a'lam bishawab, setelah saya apa namanya perhatikan, dalil yang paling dekat dengan permasalahan ini ya di masalah makan ya. Di masalah makan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa namanya anak Ummu Salamah Umar ya, yang merupakan berarti apa itu disebutnya ya, anak tiri kalau bahasa kita ya, Umar bin Abi Salamah, mengajarkan Rasulullah mengajarkannya tata cara makan yang sesuai dengan syar'i. Maka Nabi berkata, ya gulam, sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai gulam, sammillah, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makan makanan yang dekat. Artinya sebagaimana dalam wudu ada syariat bismillah, membaca bismillah, begitu pun dalam makan. Dan di dalam masalah makan, kalau seandainya kita lupa membaca bismillah, maka tidak masalah annaquluhu fi athnaihi, kita mengucapkannya di pertengahan, di pertengahan aktivitas kita makan ya, itu tidak masalah. Sepertinya Allah alam bisawab, sepertinya beliau berdalil dengan kias terhadap permasalahan tersebut, walaupun kita tidak bisa memastikannya apakah ada dalil yang lain atau tidak. Yang pasti di sini beliau berkata, fa in taraka at-tasmiyata 'amdan, apabila seseorang yang berwudu meninggalkan bismillah yaitu at-tasmiyah dengan sengaja, au sahwan atau dia lupa misalnya, atabiha fi athnaihi, tidak masalah dia mengucapkannya di tengah-tengah dia sedang berwudu. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Fa in syakka fi najasati yadihi kuriha ghamsuha fi duna kullatain. Apabila seorang yang berwudu syakka, dia ragu, apakah tangannya ini tangan, dia ingin berwudu tapi dia ragu apakah tangannya ini suci atau di tangannya ada najis. Maka dalam kondisi tersebut kata beliau, dimakruhkan atasnya ya mencelupkan atau memasukkan tangannya ke dalam bejana, fiduna kullataini, apalagi yang kurang dari dua kulah, qabla ghuslihima thalatha, sebelum dia mencucinya yaitu paling minimal sebanyak berapa, tiga kali. Hal ini ma'asiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya beliau pernah bersabda, idza staiqaza ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, fala yagmis yadahu fil ina, maka janganlah sekali-kali dia memasukkan, mencelupkan tangannya ke dalam bejana, hatta yagsilaha thalatha, sehingga dia membasuhnya tiga kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu, ya, orang-orang yang tidur itu tidak tahu tadi malam tangannya menginap di mana, ya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dia pegang, di mana dia berada tadi malam, karena orang yang tidur tentunya tidak sadar apa yang dia kerjakan. Nah, ini poin yang penting ya. Ini penting sekali, apa kata beliau? Apabila seorang yang berwudu syakka, merasa ragu, fi najasati yadih, atas kenajisan tangannya dia ragu, ini najis atau tidak tangan saya, maka makruh baginya memasukkan tangannya ke dalam air yang kurang dari dua kulah, qabla ghasliha thalathan, sebelum dia mencucinya sebanyak tiga kali. Bagaimana cara mencucinya? Tadi sudah kita bahas ya. Kalau sekarang ada air keran tinggal dinyalakan, atau kalau ada gayung tinggal di apa? Diambil, kemudian kita siramkan ke atas tangan kita sebanyak berapa? Tiga kali. Kemudian ma'asirul muslimin, muallif rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Berarti yang pertama tasmiyah, niat itu rukun ya. Setelah itu kita membaca tasmiyah. Ba'da tasmiyah adalah kita mencuci telapak tangan kita sebanyak tiga kali. Rinciannya sudah kita jelaskan. Yang keempat di sini beliau rahimahullahu taala berkata, thumma yastak. Setelah itu hendaknya dia bersiwak. Setelahnya hendaknya dia bersiwak. Jadi setelah mencuci tangan tiga kali, bismillah, mencuci tangan tiga kali, maka urutan yang ketiga adalah bersiwak. Tentunya hadisnya sudah kita pernah bahas di dalam bab siwak, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan atas umatku, kata baginda Rasulullah, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu, dalam riwayat setiap kali mereka sholat. Nah, posisi bersiwaknya adalah setelah membasuh tangan kita sebanyak tiga kali. Terkadang kita bingung, ini kapan kita bersiwaknya, setelah, sebelum, atau bagaimana? Dijelaskan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala bahwa posisinya adalah ba'da ghasli al-yad salasan, setelah kita membasuh tangan kita sebanyak tiga kali. Kemudian poin selanjutnya yang beliau sampaikan rahimahullahu taala, wa yatamadmad wa yastanshaq salasan bi salasi ghurafatin. Setelah itu seorang yang berwudu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali dengan tiga kali cidukan, ya, memasukkan air ke dalam mulut dan hidung, ya, airnya ke dalam mulut, ke dalam hidung sebanyak tiga kali, ke mulut, ke hidung, ke mulut dulu baru ke hidung, tiga kali. Walaupun nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, disebutkan min fi kaffin wahid, satu cidukan untuk mulut dan hidung. Jadi ada beberapa riwayat dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Coba kita lihat. Wa yatamadmad wa yastanshaq wa yastanshaq wa yastanshiq thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian orang yang berwudu setelah dia bersiwak, kalau ada kayu siwaknya misalnya, dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali dengan tiga kali cidukan. Rinciannya kata beliau, fayatamadmad min ghurfatin thumma yastanshiq. Seseorang berkumur kemudian memasukkan air ke hidung, lalu berkumur lagi memasukkan air ke hidung, berkumur lagi yang ketiga, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Berarti bukan kumur-kumur tiga kali selesai baru hidung, tetapi sekaligus kumur-kumur hidung. Walaupun nanti perbedaannya adalah permasalahan apakah langsung mulut dan hidung satu kali cidukan, ataukah kita menciduk untuk madmadhah dan menciduk untuk istinsyak. Itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Mari kita lihat di sini penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Deep. Beliau berkata, An Abdullah ibn Zaid, tadi sudah kita singgung ya hadis Abdullah ibn Zaid sebelumnya. An Abdullah ibn Zaid, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, waqad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fada'a bitawrin min ma, maka beliau pun meminta bejana yang berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid pun berwudu di hadapan para tabi'in dengan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Fa'akfa'a ala yadihi minat tawur. Beliau tuangkan sebagian air yang ada di bejana ke tangannya untuk mencuci tangannya sebanyak tiga kali. Lalu apa? Thumma adkhala yadahu fit tawur. Setelah dicuci tiga kali tangannya, barulah dimasukkan tangannya ke dalam bejana. Famadmad wastanshaq wastanthar bi thalathi ghurafat. Maka beliau pun berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan tiga kali cidukan. Ya, tiga kali menciduk. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, madmadha wastansyaka min kaffin wahidah. Dari satu tangan. Ya. Jadi sekaligus. Jadi ada riwayat bahwa mulut satu, ambil lagi untuk hidung. Mulut untuk hidung, ya. Tetapi dalam riwayat satu apa namanya satu sidukan untuk mulut dan untuk hidung. Fafa'ala dzalika tsalasan. Abdullah melakukan hal itu sebanyak tiga kali. Tsumma adkhala yadahu faghassala wajhahu tsalasan. Kemudian beliau pun memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air, lalu membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, kemudian summa ghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqain, kemudian beliau membasuh tangannya sampai ke siku-siku. Kata sampai di mazhab Imam Syafi'i diartikan ma'a, ila diartikan ma'a, artinya siku masuk, sebagaimana akan kita bahas nanti, siku itu masuk ke dalam bagian yang wajib untuk dibasuh. Thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu, kemudian beliau pun memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana, lalu beliau mengusap kepalanya. Faakbala bihi ma wa adbara marratan wahidah, kemudian beliau memulai dari depan menariknya ke belakang satu kali. Nah, ini kalimat satu kali penting, ya. Kalimat mengusap kepala satu kali penting. Karena kenapa? Sebentar lagi akan kita bahas khilaf di kalangan para ulama antara jumhurul ulama mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad yang meyakini bahwasanya membasuh atau mengusap kepala itu hanya satu kali. Khilafan li Syafi'iyah wa aktsaru ashabihi. Dan ini menyelisihi pendapatnya Imam Syafi'i dan mayoritas para sahabatnya yang mengatakan mengusap kepala itu tiga kali. Itu khilaf di kalangan para fuqaha, para a'immah, ya, a'immah al-arba'ah, terjadi perbedaan pendapat tentang hukmu tiqrar mashi ar-ra's, hukum mengulang mengusap kepala. Kalau inda jumhuril ulama, ya, inda jumhuril ulama, menurut mayoritas para ulama, pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad rahimahumullahu jami'an, mereka mengatakan mengusap kepala cukup satu kali berdasarkan hadis-hadis yang sahih, diantaranya hadis Bukhari Muslim dari Humran, ya, Maula Uthman ibni Affan. Uthman mencontohkan wudunya Nabi SAW, kemudian beliau menyebutkan membasuh wajah tiga kali, tangan tiga kali, tetapi sesampainya di kepala tidak disebutkan jumlahnya, maka dikembalikan ke hukum asal satu. Ya, begitu pun ditegaskan di hadisnya Abdullah ibn Zaid, masih hadis Bukhari dan Muslim, bahkan di sini menggunakan kalimat summa adkhala yadahu famasaha ra'sahu faaqbala bihima wa adbar marratan wahidah. Kalimatnya satu. Adapun dalilnya Imam Syafi'i, nanti ada keumuman hadisnya Utsman di mana beliau berkata salasan. Walaupun Utsman bin Affan ketika mengatakan tiga-tiga, di dalam rincian hadisnya, beliau tidak menyebutkan tiga kali mengusap kepala. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dan saya, kalau saya baca pendapat kedua pendapat ini, saya cenderung kepada pendapat jumhurul ulama. Walaupun pendapatnya Imam Syafi'i, ya, yubna ala dalil. Dibangun di atas dalil, dibangun di atas istimbatul ahkam min adillah, ya, beliau beristimbat dari dalil-dalil yang beliau pahami dan tidak kita katakan sebagai sesuatu yang bid'ah atau yukhalib as-sunnah, karena memang ada beberapa hadis yang kalau kita sekilas membaca kita dapat memahami bahwa membasuh kepala pun tiga kali, tapi ternyata dalilnya jumhurul ulama cenderung lebih kuat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini poinnya, ya. Jadi setelah yastak atau siwak, kemudian kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ada dua riwayat yang memisahkan mulut dengan hidung. Wa fi riwayatin min kaffin wahidah, ya, dengan satu kali cidukan. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa yubaligu fihi ma illa ayyakuna sha'iman fayurfiq. orang yang berwudu hendaknya sungguh-sungguh di dalam melakukan keduanya, yaitu madmadhah dan istinsyaq, hendaknya bersungguh-sungguh, serius ya. Illa, kecuali dalam kondisi shaiman, ya, dalam kondisi sedang berpuasa hendaknya apa namanya dikurangi. Jadi jangan terlalu banyak kumur-kumurnya dan jangan terlalu banyak memasukkan air ke dalam hidung, karena mulut dan hidung adalah manfaz al-jauf, tempat tempat yang terbuka yang mengantarkan kepada tenggorokan. Sedangkan masuknya air ke tenggorokan amdan, ya, dengan sengaja, itu yubtilu as-saum, itu bisa membatalkan apa puasa. Oleh karenanya dalam riwayat Laqid ibni Sabrah radhiyallahu ta'ala an berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu, ceritakan atau kabarkan kepadaku tentang wudu. Kata siapa? Laqid ibni Sabrah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah wudumu wahai Laqid, wa khallil bainal asabi', apa ini khallil baina asabi, sela-sela jarimu, ya, wa balig fil istinsyaqi illa an takuna shaima, dan sungguh-sungguhlah engkau ketika apa namanya istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Ya, kalau sedang berpuasa hendaknya kita mengurangi jumlahnya, jumlah air yang kita gunakan untuk madmadhah, kumur-kumur, atau untuk istinsyaq. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rincian, ya, rincian terkait dengan apa yang kita lakukan sebelum membasuh wajah. Ya, dari mulai membaca bismillah, lalu membasuh tangan sebanyak 3 kali dengan rincian yang sudah kita jelaskan, lalu bersiwak, lalu berkumur, dan istinsyaq. Kita akan memasuki rincian tentang permasalahan ghuslul wajah. Masya Allah ya, ternyata kita pikir di pembahasan awal mudah sekali. Furudul wudu, yang fardu ketika wudu adalah niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tartib. Kita pikir selesai seperti itu. Ternyata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala memberikan penjelasan yang cukup terperinci terkait dengan poin-poin yang beliau sampaikan. Lalu di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, al-fardu al-thani, adapun fardu yang kedua, ghuslul wajah, yaitu membasuh wajah. Thumma yagsilu wajhahu thalathan. Kemudian setelah yang kita sebutkan dari mulai bismillah, ya, lalu setelah bismillah membasuh apa tangan 3 kali, lalu bersiwak, berkumur, beristinsyak, lalu setelah itu kata beliau, thumma, kemudian seorang yang berwudu membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan ayat yang sudah kita baca sebelumnya, ya, faghsil idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, kalau kalian hendak melaksanakan salat maka basuhlah oleh kalian wajah kalian. Dan hadis-hadisnya sudah banyak kita sampaikan, baik itu hadis Abdullah bin Zaid atau hadisnya Humran maula Utsman, itu sudah berlalu, sudah kita baca. Lalu beliau ingin mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan wajah. Kata beliau di sini, wa huwa ma baina manabiti sya'ril ra's fil 'adah ila dhaqn tulan. Yang dimaksud dengan wajah kata beliau, kalau dari atas ke bawah itu dimulai dari manabitu sya'r fil 'adah, tempat tumbuhnya rambut yang umum. Umumnya di mana? Di atas kening kan? Tempat tumbuhnya rambut yang umum ya di atas kening. Walaupun terkadang muncul kondisi yang tidak umum, tumbuhnya di belakang. Artinya di depannya kosong baru tumbuh di belakang. Maka ukurannya bukan yang tidak umum. Ukurannya adalah yang umum. Ya, oleh karenanya bahasanya di sini, ma baina manabiti sya'ri ra'si fil 'adah ila dhaqn. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas yang umum sampai ke dhaqn. Apa ini dhaqn? Dagu ya, sampai ke dagu. Ini tingginya seperti itu. Wa minal udhun ilal udhun, dan dari telinga, dari telinga ya ke telinga, ya dari tempat tumbuhnya rambut ke dagu, dan dari telinga ke telinga. Fa minhu maudiul ghamam, di antaranya adalah tempat ghamam. Apa itu ghamam? Wa huwa ma tahta asy-sya'ri alladhi ammal jabhah aw ba'daha, yaitu bagian yang bagian-bagian apa, rambut-rambut halus yang menutupi bagian apa namanya kening. Jadi bukan hanya bagian wajahnya, tapi dilewatkan, dilewatkan, dimasukkan ke sedikit sela-sela rambut untuk memastikan semua bagian wajah telah terkena terkena air, kata beliau. Wa yajibu ghuslu syu'uril wajhi kulliha zahiriha wa batiniha, dan wajib membasuh rambut-rambut yang ada di wajah. Di wajah kita kan banyak rambut. Ya, ada kumis, ada alis, ada bulu mata. Ini bulu, ada sebagian yang punya brewok, macam-macam banyak bulu di wajah. Maka di sini beliau berkata, wa yajibu ghuslu syu'uril wajhi kulliha zahiraha wa batinaha. Maka wajib, kata beliau, membasuh rambut-rambut yang ada di wajah, baik yang ada di bagian luar atau bagian dalam. Artinya bagian luar yang terlihat, yaitu rambutnya itu sendiri, atau kulit yang ada di dalamnya. Wal basyarah tahtaha, begitupun kulit yang ada di bawah rambut tersebut. Khafifatan kanat au kathifah, baik bulu tersebut adalah tipis ataukah tebal, misalnya bulu mata atau bulu ini apa, bulu alis dan lain sebagainya, itu tetap kita gosok agar air benar-benar sampai ke mana, sampai ke bagian kulit yang ada di bawahnya. Kal hajib, contohnya adalah alis hajib ya, wasyarib, syarib kumis, wal unfuqah. Unfuqah itu disebutkan kalau kita lihat di kamus adalah rambut yang tumbuh di bawah bibir. Nah, ini unfuqah. Jadi kita gosok. Ya, jadi bukan hanya begini beres. Ya, tetapi begini kita gosok. Kalau memang ada alisnya kita gosok. Ya, kita apa? Kita ratakan, apalagi kalau ada lipatan-lipatan. Apalagi kalau semakin usianya tua, tentunya wajahnya pun semakin ada lipatan, ada lekukan-lekukan. Nah, itu di apa? Diratakan air agar benar-benar apa? Merata ke semua bagian wajah. Wal unfuqah wal apa ini? Wal udhar, azar, ya, kita cari agak sulit di kamus, sepertinya berarti cambang ya atau brewok ya. Wal hudubu, bulu mata, wa sya'rul khat, ataupun bulu-bulu yang ada di pipi, yaitu harus diapa, dikenai karena dia bagian dari wajah. Illa lihyah, kecuali jenggot, wal aridain, dan apa yang tumbuh di bagian apa ini namanya rahang ya, seperti kalau kita apa namanya brewok ya, di kita disebutnya brewok. Fa innahu yajibu ghuslu zahirihima wa batinihima, maka wajib mengusap bagian kecuali janggut. Kalau tadi ya kecuali janggut dan tadi yang bulu tumbuh di rahang, wajib mencuci bagian luar dan bagian dalamnya kalau tipis ya. Lalu dikatakan di sini fa zahirihima faqad indal kathafah, tetapi kalau lebat misalnya itu cukup bagian luarnya saja, tidak perlu bagian dalamnya. Kalau memang sampai ke bawah apa namanya kata beliau jenggot dan tumbuh bulu yang tumbuh di rahang. Lakin yundab at-takhlil hina izin, tetapi kalau memang panjang jenggotnya maka disunnahkan untuk diapa, takhlil. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, akhadha kaffan min ma, beliau ambil satu cidukan air, fa adkhala tahta hankihi, lalu beliau masukkan di antara rahangnya, hankun ya rahang, hankihi, fa khallal baina lihiyatah, maka beliau apa, beliau sela-sela di antara apa janggutnya ya. Ini kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Nabi pun berkata, hakadha amarani Rabbi Azza wa Jal, beginilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian beliau katakan di sini, wajibu ghuslu juz'i min ar-ra's, dan wajib mencuci sebagian daripada kepala. Ya juz'u, yajibu ghuslu juz'in min ar-ra's, wajib membasuh bagian, sedikit bagian dari kepala. Wasa'iru ma yuhitul wajh, dan semua yang mengelilingi wajah, bagian apa namanya ini, lingkarannya itu hendaknya dilebihkan. Apa tujuannya? Kata beliau, liyatahaqqaq kamalahu, agar kita bisa merealisasikan kesempurnaan. Jadi kita lebihkan sedikit ke bagian-bagian yang ada di atas kepala. Tujuannya agar benar-benar apa? Air wudu menyebar ke semua bagian yang memang wajib dibasuh. Wa sunnah an yukhallil lihyata min asfaliha bima'in jadid, dan disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot dari bagian bawahnya ya dengan air yang baru. Gini ya, disunnahkan begini. Kalau jenggotnya panjang kan, disunnahkan begini menggunakan air yang baru, berdasarkan riwayat Anas. Tadi sudah kita baca ya, riwayat Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an. Baik, ma'asirul muslimin, ini yang bisa kita bahas. Tidak terasa sudah pukul 6. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqamah. InsyaAllah kita lanjutkan di hari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai yang dipahami oleh para imam-imam yang saleh, imam-imam yang memiliki kedalaman ilmu, memiliki kehebatan dalam beristimbat, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syar'i, rahimahumullahu jami'an. Ini yang bisa kita bahas, ma'asiral muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.